Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan tentang al-kibr, sombong. Sombong disebutkan dalam hadis, dari hadis Abdullah bin Amr bin As dan juga Aziz Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW mengatakan al-kibr batarul haq wa ghamtun nas au safahul haq wa ghamsun nas, menolak ingkar al-haq, mengingkari kebenaran, menolak kebenaran dan merendahkan manusia, izdira'un nas wa ihtiqaruhum, merendahkan manusia, meremehkan mereka, inilah sombong. Bukan kesombongan itu orang memakai pakaian yang bagus, memakai jubah yang harganya 500 ribu, memakai sendal yang harganya 500. Bukan itu kesombongan. Akan kalau memang orang itu termasuk orang yang punya uang yang banyak, bisa membeli pakaian seperti itu dalam rangka bersyukur kepada Allah, di mana dia memperlihatkan asar dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Innallaha taala yuhibbu ayyura atharu ni'mati 'alaihi. Allah itu senang untuk diperlihatkan asar kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tapi di sini ketika seseorang itu menggunakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk ihtiqarun nas, izdira'un nas, meremehkan, merendahkan manusia, berbangga-banggaan di hadapan orang lain, saya ini bajunya bagus, saya ini, maka inilah yang tercela, inilah termasuk dari kesombongan. Kesombongan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid. Aslul akhlaq al-madhmumah, kata beliau, kata Ibnu Qayyim, aslul akhlaq al-madhmumah kulluha al-kibr. Ini disebutkan asal dari akhlak yang tercela semuanya adalah pada al-kibr, sombongan. Karena kesombongan ini akan memberikan asar dampak yang jelek. Seseorang itu merendahkan orang lain, seseorang itu berbuat zalim kepada orang lain, hati menjadi keras, tidak mau menerima nasihat, mengutamakan dirinya dibanding orang lain, menuntut, mengharapkan kedudukan yang tinggi, kepemimpinan, senang untuk dipuji, Ini semua nasya' minal kibr, muncul disebabkan karena ada kesombongan pada diri orang tersebut. Sombongan membawa seseorang kepada kedzaliman, membawa seseorang kepada menolak al-haq. Menolak al-haq, seseorang terhalangi dari mendapatkan kebaikan yang banyak disebabkan karena sombongnya. Dan inilah penyakit yang paling dikhawatirkan menimpa seorang talibul ilm. Ada dua penyakit yang berbahaya pada diri seorang talibul ilm, yaitu al-kibr wal hasad. Penyakit sombong dan penyakit hasad, iri. Kalau dua penyakit ini bercokol di hati seorang penuntut ilmu, maka dia akan binasa. Dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Dia tidak mendapatkan ilmu. Kata Imam Al-Bukhari, la yanalul ilma mustahyin wa mustakbir. Tidak mendapatkan ilmu itu orang yang malu dan orang yang sombong. Kalau belajar, pemalu, senangnya paling pojok, nunduk kepala, gak mau ditanya, gak mau ngomong, sembunyi kalau dalam majelis. Bagaimana dia mendapatkan ilmu? Malu. Selalu datang belakangan supaya dapat tempat paling belakang. Enggak berani di depan mudarris. Aku ditanya. Demikian juga mustakbir, orang yang sombong. Orang yang sombong. Oh, siapa sih gurunya? Gurunya seumuran saya, cuma dia duluan mondok. Atau kan baru kemarin sama-sama kita di asrama, kok sudah jadi pengajar? Akhirnya gak mau mengambil ilmu. Kalaupun hadir ya, badannya aja yang hadir, gak perhatian. Seorang tidak akan bisa mengambil faedah dengan dua jenis orang. Kata Al-Imam Al-Waqi' Ibn Jarrah dan Sufyan Ats-Tsauri, la yakun ar-rajul 'aliman hatta ya'khudh amman fawqahu wa dunahu wa amman mithlahu. Seorang itu tidak akan menjadi seorang alim, seorang yang berilmu. Tidak akan menjadi seorang yang berilmu seseorang itu hatta ya'khudh al-'ilma, sampai dia mengambil ilmu, amman fawqahu, dari orang yang di atas mereka, orang yang lebih alim dari dia, orang yang lebih memiliki ilmu dibanding dia, atau orang yang di bawahnya, atau orang yang di bawahnya. Jangan malu kalau punya adik kelas pinter, menyampaikan satu ilmu, ya, diambil. Jangan kemudian tidak mau kalau orang di bawahnya dia enggak mau ambil ilmu. Dia hanya mau mengambil ilmu orang yang di atas, ustaz kibar. Kalau ustaz-ustaz yang bukan kibar, yang baru lulus dari pondok menyampaikan ilmu, enggak mau hadir, enggak mau duduk mendengarkan. Nah, hanya bawa buku catatan kalau Ustaz Kibar ya mengisi mahadharah, sekalipun tidak menulis, cuma bawa. Tapi kalau Ustaz yang dianggap tidak kibar, kadang dia tidak ikut ta'lim ataupun ikut duduk ngantuk. Padahal tujuan kita belajar taklim itu kan ingin mendapatkan ilmu. Ingin mendapatkan ilmu. Jadi bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu kalau dia tidak bersungguh-sungguh bersemangat? Ini nasihat dari ulama kepada murid-muridnya, kepada kita semuanya, khusus talabul ilm, mereka yang menuntut ilmu, untuk tidak mengambil ilmu hanya orang yang di atasnya. Kata beliau, dua orang imam tidak akan menjadi seorang itu menjadi orang yang alim sampai dia mengambil ilmu. Amman fokahu, amman dunahu, amman mitlahu. Orang di atasnya atau orang yang di bawahnya dia. Kalaupun dia sudah ustaz, tapi muridnya ngasih faedah, dia ambil. Atau yang semisalnya, atau yang setingkat dengan dia. Dan hendaklah menjadi tujuannya itu tahsilul faedah, kata mereka. Matakun talabu tahsilul faedah, menuntut ilmunya itu untuk menghasilkan faedah, mengambil faedah, mengambil kemanfaatan. Dan penyakit ini, kibr, itu kebanyakannya disebabkan oleh sifat ujub yang ada pada diri orang tersebut. Ujub, ujub itu apa? Bangga diri, membanggakan dirinya. Mu'jaban binafsihi, bangga dengan dirinya. Dia merasa sudah punya ilmu banyak, sehingga tidak mau lagi mencari ilmu, tidak mau lagi menuntut ilmu, tidak mau lagi hadir di majelis. Sudah dari dulu itu kita pelajari, sudah tamat, sudah Fathul Majid, tamat sudah, selesai Umatul Ahkam. Sehingga kalau ada dibuka lagi darus semacam itu, Arba'in Nawawiyah, sudah tiga kali, sudah tamat, tak mau lagi. Sudah merasa punya ilmu, sifat ujub, saya termasuk seniornya salafi, kalian-kalian belum ngerti, baru bisa belajar baca Quran, saya sudah salafi, sudah ngaji 20 tahun, saya sudah ngaji, sudah merasa banyak ilmu, sehingga tidak mau taklim, tak mau lagi hadir mendengarkan ilmu. Ini ujub. Ujub itu bisa karena dia sudah merasa punya ilmu yang banyak. Bisa juga ujub karena harta yang banyak, ataukah ujub itu karena dia termasuk keturunan yang mulia, bangsawan, kabilahnya kabilah yang mulia, memandang dirinya lebih besar dibandingkan orang lain. Inilah yang menghalangi, yamna'u min qubulil haq, menghalangi dia dari menolak, menerima al-haq, kebenaran. Ini sifat ujub. Nah, yang termasuk disebutkan Rasulullah SAW, thalathatun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Suhmu ta, kebakhilan yang diikuti. Nah. Wal hawa muttaba, dan hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar bi nafsihi, dan bangganya seseorang itu kepada dirinya sendiri. Ini tiga perkara membinasakan seseorang. Kalau sudah sifat ujub ini ada pada diri seorang, itu alamat kebinasaan. Bangga kepada apa yang dia punyai, sehingga kebanggaannya itu akan menjadi sombong, meremehkan orang lain, walaupun dia tidak memiliki apa-apa. Hanya karena orang tuanya orang yang kaya, dia sendiri gak punya uang, gak bisa mencari uang. Uangnya hanya dari orang tuanya, mobilnya, motornya, pakaiannya, semua dari orang tuanya. Dia membanggakan diri, dia sendiri gak ada apa-apanya. 6. Yang kedua adalah yang termasuk sebab-sebab kesombongan seseorang itu, al-haqdu wal-hasad, haqad, dengki, iri dan iri. Dengki dan iri, haqad. Dengki kepada seseorang sehingga membawa dia benci kepada orang tersebut, kalaupun dengki haqad itu tidak diiringi dengan ujub, bangga diri. Tapi ketika dia melihat seseorang itu mendahului dia dalam kebaikan, dalam apa saja kalahkan, maka dia pun menjadi benci kepada orang tersebut, sehingga dia bersikap sombong kepadanya. Demikian juga hasad, iri ini. Hasad membuat dia menjadi sombong, menolak kebenaran. Hasad kepada si fulan, gak mau dia diungguli oleh si fulan. Enggak, dia pun bersombong diri darinya. Tak mau dia bertanya kepada si fulan. Bahkan tidak mau dia mengambil ilmu, padahal dia tahu si fulan ini orang yang baik, orang yang cerdas, orang yang pintar. Dia tidak tahu, tapi dia tidak mau bertanya kepadanya karena hasadnya yang menghalangi dia. Hasadnya ini menjadikan dia sombong dari mengambil faedah kepada si fulan tadi, kepada temannya itu. Bahkan cenderungannya orang yang hasad itu ingin supaya orang yang dihasadi tersebut jatuh kedudukannya, jatuh kehormatannya. Maka dia pun berlaku atau melakukan perkara-perkara yang diharamkan dengan gibahi, dengan dusta, menggibahi, mencerca, mencela, supaya orang itu jatuh di matanya dan di mata orang. Kemudian juga riya. Ini juga riya menjadi penyebab orang itu menjadi sombong, ingin dipuji oleh manusia, sehingga dia pun berpenampilan dengan penampilan yang bagus, berbangga diri di hadapan manusia supaya dipuji. Dia berjalan di muka bumi ini dengan sombong, dengan pakaian yang bagus mahal, dengan cara jalan yang dibuat-buat menunjukkan kesombongannya, ingin dipuji. Dan orang yang seperti ini tidak pengen ada orang yang mengungguli dia, dalam urusan dunia. Maka kita berhati-hati. Allah Subhanahu wa taala banyak melarang dari kesombongan, sifat tercela. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mencintai orang-orang yang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di permukaan bumi ini maraha. Huyala. Sombong. Sungguhnya engkau tidak bisa menembus bumi dan tidak bisa engkau sampai ke puncak gunung yang tinggi mendaki. Wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini maraha, sombong, dengan langkah-langkah yang dibuat-buat, dibusungkan dadanya, jalannya seperti robot, supaya orang semua memandang dia. Siapa ini? Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang, setiap orang yang mukhtal, orang-orang yang sombong dan fakhur, membanggakan diri. Ya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dari sifat ini. Dan sifat ini menimpa semua orang tidak terkecuali. Baik itu ulama, orang-orang alimnya, orang jahilnya, orang yang zuhud, orang yang wara, orang yang fasik, bisa menimpa. Dan ini adalah akhlak, akhlak syaitaniyah, ala syaitan, iblis. Orang atau yang pertama kali menunjukkan sikap kesombongan adalah iblis sebelum ada manusia. Sebelum ada makhluk manusia, itu sudah ada kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Maka orang yang menyombongkan dirinya terhadap manusia, menyombongkan diri dan menerima al-haq, itu dia berakhlak-akhlaknya syaitan, akhlaknya iblis. Awal man takabbara lillah wa iblis. Orang yang pertama kali atau makhluk yang pertama kali sombong kepada Allah adalah iblis. Ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam, dan dia mau sujud dia. Apa yang menghalangi kesombongannya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Sungguh kami menciptakan kalian, kami memberi bentuk kepada kalian, bentuk manusia yang paling sempurna, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami katakan kepada malaikat, sujudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Sujudu. Mereka pun semuanya sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Tidak mau sujud kepada Adam. Lam yakum minas sajidin. Ia termasuk orang yang tidak mau sujud kepada Adam. Qal. Allah mengatakan, ma manaka an tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangi kamu wahai iblis untuk sujud ketika aku perintah kepadamu untuk sujud kepada Adam? Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa kata iblis? Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih mulia dari dia karena aku diciptakan dari api. Api lebih mulia dari tanah. Inilah yang menjadikan iblis dikeluarkan dari sorga karena sombong. Dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghalangi dia kesombongannya, menyatakan dirinya mulia. Menyatakan dirinya itu lebih utama, lebih mulia dibanding Adam. Maka kibir ini termasuk akhlak dan akhlaknya iblis. Naam, khani bidin rahimani wa rahimakumullah. Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tafadhalu. Hamidakumullah.